Kalau kita guna duit zakat yang kerajaan bagi untuk belajar, tapi kita guna duit sedikit duit itu untuk baiki rumah, macam mana hukumnya? Jawabnya, zakat-zakat ni nak untuk pelajar. Dia tak ada zakat untuk belajar. Zakat untuk pelajar. Orang tu dia belajar agama. Bila belajar agama, satu kaul dalam mazhab Hanafi dan Maliki masukkan dia dalam kategori asnah sabilillah. Dalam mazhab Syafi'i, tak. Sabilillah dia pegang sabil saja. Baik, ambillah mazhab Maliki ni sabilillah. Dia mengajar agama atau belajar agama. Neh, tak kira dia belajar agama tu pondok ke madrasah ke apa siti, hak agama. Dia kata sifi sabilillah. Jadi beri zakat pada pelajar ni. Dapatlah pelajar ni RM1,000 wang zakat. Dia buat beli kitab habis RM400. Buat belanja makan habis RM200. Beki kiri tangga rumah dia dua keping apa lata habis RM400. Jawabnya harus pada syarak. Nampak tak? Neh, bila dia terima zakat, dia boleh buat apa saja dengan wang tersebut. Neh? Ha. Soalan seterusnya.